Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin, sayyidina wa maulana Muhammadin, asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal, wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asal. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, panjenenganipun para kiai, para masyayih, para habaib, para alim, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya, dalah TNI Polri yang saya hormati, para panitia pengajian persetan community, juga hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengaosan, persaudaraan sedulur setan selawase. Napa niku sedulur etan oh perapatan. Pakai kol-kolah. Dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan yang ke-74, mari tebarkan kebaikan dengan semangat kemerdekaan. Engkang mapan wonten lapangan ndasmu minggir ora ketok. Desa Candisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Monggo Gus. Niki beliau ini Ketua Sekhermania Indonesia. Monggo Gus. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, sedaya jamaah little body, niki kula yakin ora nganggo kloso. Mila mulih insyaallah little body. Napa niku little body? Silite gatel kelebon wedi. Saya meyakini siapapun yang hadir malam hari ini insyaallah dilembutkan hatinya oleh Allah. Siapapun yang hadir malam hari ini insyaallah mendapatkan hati yang diridhoi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Maka bagi siapapun yang hadir, saya doakan mudah-mudahan dibaikkan dunia dan akhiratnya. Siapapun yang hadir insya Allah diberikan kebaikan di dalam ekonominya, dibaikkan kehidupan di dalam keluarganya. Insya Allah yang jomblo segera mendapatkan jodohnya. Cangkeme jomblo ki amine banter banget. Hanya orang yang baik yang dikategorikan orang yang baik yang mau bertemu dengan orang-orang yang baik. Hanya orang yang baik yang mau berkumpul di tempat yang baik. Dan hanya orang yang baik yang mau ketemu di acara yang baik. Saya meyakini ini tempat yang baik, acara yang baik, maka semua yang hadir ini insya Allah orang-orang yang baik. Selesai acara dan pengajian insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Bagaimana seseorang itu dikategorikan baik? Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk jasadmu, Allah tidak melihat fisikmu, kamu mau cantik atau kurang cantik,

asu, serigala sak piturute. Lah menungso kuwi nyuwun sewu papat-papate iki ana. Dadi iki menungso iki ya ana malaikate, menungso iki ana setane, menungso ana asune. Lah patang makhluk iki, malaikat, setan, asu wedhus kuwi hiburane dhewe-dhewe. Malaikat ki hiburane cedhak karo Gusti Allah. Setan kuwi hiburane apa? Nggodha. Wedhus ki hiburane apa? Mangan. Asu ki hiburane apa? Meden-medeni. Mila nyuwun sewu, kok ana wong gaweane meden-medeni wong tok, kuwi berarti kelase kaya asu. Kowe ngapa ngomong asu ndelok aku apa kowe? Kok ana wong sing dipikir mung panganan tok, kuwi berarti kelase kaya wedhus. Kok ana wong sing dipikir mung godho wong tok, kuwi berarti kaya setan. Tapi kok ana wong apik banget, maka kita sering mengatakan ini bukan manusia tapi malaikat. Lali, apa bedane menungso setan karo malaikat? Kuwi bedane siji. Malaikat kuwi duwe iman ra duwe nafsu. Setan kuwi duwe nafsu ra duwe iman. Lah menungso kuwi komplit, duwe nafsu ya duwe iman. Mila lah aku kon milih, milih dadi menungso apa malaikat? Tak jawab, milih dadi menungso. Malaikat iki enggak asik, Bro. Ana cewek seksi liwat mung ndomblong tok. Ngopo? Teneh maneman. Lah menungso kuwi asik. Ana imane, ana nafsune. Lah menungso sing selamat kuwi sing iso memanage antara iman dan nafsu. Ingat, nafsu itu tidak untuk kita bunuh tapi untuk kita kelola. Ana undangan pengajian, semangat, imane digas. Ingat, iman kuwi gas, nafsu kuwi rem. Awakmu sing selamat sing kados napa? Yang tahu kapan menggunakan gas, kapan menggunakan rem. Ndelok bojone dhewe baratus gas. Gas. Bojone kok adus nganggo anduk mlebu kamar, gas langsung nembang. Tul jaena ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul dangak-dangak. Karo bojone kok ngopo? Gas. Ndelok pura rem. Reme blong. Delok bojo digas, delok purel direm. Lah rusake wong saiki apa? Lah ketemu bojone malah ngerem, delok purel ngegas. Lah aku apal le. Soale sing tak kandhani pas pengajian kuwi ra mung purele sak tamune. Aku apal. Lah ning kene jenenge purel, lah ning yojo jenenge LC, Jakarta LC, kulon didik jenenge PK, pemandu karaoke, kulon meneh jenenge PL, pemilih lagu. Mereka bekerjanya di mana? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai. Mewarnai apa? Kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaan mereka apa, Dan? Karaoke. Apa kuwi karaoke? Katok rok dibuka. Oke. Mbiyen ki ning Purwodadi sadurunge mlebu kota ke mbiyen wokeh ning kono. Ngendi? Ah, aja lagi beliau apa tamu reguler kita iki. Terciduk. Lah saya masuknya itu di wilayah mana ngoten lho pertanyaane. Saya meyakini begini. Keinginan mereka untuk kenal dengan Allah itu sama dengan kita. Tapi kesempatan untuk kenal dengan Allah lebih minim dibandingkan kita. Kita tiap hari ada pengajian, pengajian akbar di mana-mana. Kalau mbak-mbak itu nggak ada kesempatan le, maka saya masuk mengenalkan ini kepada mereka. Maka saya bilang kepada mereka, orang baik dan orang jelek bedanya apa? Orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Kowe mulo serupamu elek-elek kowe santai wae, Bro. Saya selalu mengatakan, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Sing ditelok atine. Mila begitu mereka mulai, aku suweneng, Pak. Gus, kula pamit. Loh, arep endi, Mbak? Kula mbon pensiun. Kula isin benino pengajian kali Gus Miftah kok ketemu teng lokalisasi terus. Kula saniki mandek saking lonte. Suweneng aku. Duwe sangu apa ora? Gadah, lak kurang tak tambahi. Kula lak krungu mbak-mbak PSK arepe mulih pensiun, mesti kula sangoni. Kula niku pinten, Bang? Wis cerewet ta sangkem. Dadak takon pinten, Bah iki lho. Purwodadi, Purwodadi. Roh dron gumun. Kula niku, Kang. Kalau malam pulang ngaji gini jam 12 kok sampai Jogja. Saya bilang sama sopir, "Yuk ning Sarkem." Ngelonde, Bah. Matamu yo ora kok aku. Mereka saya datangi. "Piye, Nduk? Ana tamu mboten wonten?" "Wis mangan apa durung?" "Dereng, kono tuku mangan." Kula tumbaske sego, Bu. Sego 70 bungkus. "Sapa sero mangan? Ayo mangan bareng aku." Niku nyuwun sewu, sering banget saya lakukan. Duit-duit apa mboten? Mboten. Tak sangone 50-50. Sehingga kemudian apa? Yang kita sentuh itu hatinya, Nak. Maka kalau kamu tidak bisa seperti saya, minimal kamu doakan mereka, jangan pernah kamu hujat mereka. Apa tadi? Apa ini? Apa ini? Kayak layarnya ana apa nih, kayak? Aku suwe-suwe ngaji Purwodadi mumet ndasku aku. Maka malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Amin. Sehingga semaksiat apapun dosa yang pernah kita lakukan, sehingga Allah tidak pernah meninggalkan hati kita. Amin. Jogone atimu le. Ila pas kula salat kula ki bener-bener nangis niki. Pas salat. Allahu Akbar. Kula ngimami para pemabuk niku. Mbak-mbak niku kayak takake rukuh, ayo salat. Nggih, Gus. Mabuk nganggo rukuh. Jane yo ayu lak rukuan. Akar pas salat tengok ke belakang, sawu sufu fakum bisolah, rapatkan dan luruskan shofnya, padahal tujuannya bukan itu, ngelirik raine. Carry. Begitu saya atur shofnya, saya sholat. Mbak, sholat nggih? Nggih, Mbak. Mabuk tak? Allahu Akbar. Salat mereka. Begitu saya membaca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemabuk datang. Madep. Wah, mumet dasku iki. Tak jawab apa tak teruske iki aku. Tak jawab salatku batal, tak teruske kok diceluk wong aku. Ar-Rahmanir Rahim. Bengok kono. Madep. Waduh, cilaka iki. Akhirnya tak jawab, ngopo aku? Podo mendeme matamu ki yo ora kok. Kok podo mendeme. Tak pikir ngopo ngoten lho. Lah kula lak penasaran, ngopo aku? Dijawab karo ngono. Mbok aku melu salat. Halah-halah. Kula kelingan banget kejadian 7 tahun yang lalu lah nih. Agamamu apa? Kadose Islam. wong mabuk toh. Begitu tak buka KTP-nya ternyata benar Islam. Inilah yang malam hari ini KTP-nya Islam, saya doakan masuk surga. KTP-nya. Akhirnya apa, Nduk? Sudah bisa wudu. Beres. Kono wudu we, malah nguyuh ning wastafel. Modar ya aku ngono. Rampung nguyuh ora cewek, malah tutul-tutul ke tembok kene. Jenenge wong mabuk piye meneh? Apa ya kerep nglarang? Iki cah iki mbien yo putih lho asline. Sahabat Banjar iki mbien yo putih asline. Tapi nguyuh ning tiang listrik, ha ta? Tutul-tutulke delalah ngegronter. Dadi ireng. Tolong di zoom. Loh, para kimcil jangan menghina Banser ya. Banska, jadikan Banser sebagai prioritas suamimu. Loh, kenapa Gus menjadikan Banser sebagai prioritas suamimu? Cetondo, kiai we dijogo, apalagi awakmu. Iya. Lah tenan kok. Iki prioritas iki. Ada iki, ya ra bro. Iya. Kalau lagi saya kira tak susah pak. Kalau lagi dua hari terakhir, empat hari terakhir Bentino dibully gara-gara kulo mbeloni Banser. Gara-gara saya mengatakan kenapa Banser tidak berangkat ke Papua. Saya jawab karena tidak ada payung hukumnya. Di Instagram saya itu ada 12.000 komentar, kabeh nyerang kulo. Katanya Banser nggak punya payung hukum. Tapi kenapa Banser membubarkan pengajian? Ini bahasa yang perlu diluruskan. Saya enggak sepakat kalau ada stigma Banser suka membubarkan pengajian. Kalau toh ada itu hanya sebagian kecil oknum Banser. Saya bilang sama sahabat-sahabat Banser Purwodadi, siapapun ustadz yang datang ke pengajian ke Purwodadi, jarno wail. Jangan pernah kamu buat surat keberatan, jangan pernah kamu larang. Karena apa? Jenenge NU dadi elek. Tapi khawatir kiai, nanti dia ngomong khilafah, khawatir nanti dia ngomong tanpa NKRI, gampang. Begitu mereka pengajian, rungokno. Kok sampai mereka ngungkit-ngungkit Pancasila, tidak mau menerima Indonesia, baru parah nilai. Ajak hitungan, piye karepmu, ngono carane. Tapi kalau belum-belum kemudian ada pelarangan, sing elek ki awake dhewe. Nggih napa mboten? Saya tidak sepakat. Saya kenal dengan Ustadz Felix Shaw, saya kenal dengan Ustadz Fatih Karim. Saya bilang ini semua sama-sama orang Islam. Kalau kemudian ada yang perlu didiskusikan, ayo bahsul masail. Tapi saya tidak sepakat sekali lagi, kalau kemudian tukang syuting pengen ngedit omonganku, awas. Hari ini saya banyak dibully gara-gara nopo, gara-gara banyak potongan ceramah saya yang diedit. Tak jadwal pokoknya tukang syutingnya itu loh. Keklek cangkemmu. Kayak ceramah saya di hadapan para ulama 1000 kiai di Bali. Hari ini saya diserang di mejagat Twitter luar biasa. Katanya Gus Miftah memfitnah Hijrah Fest dan Amazing Muharram. Engko dhisik. Kalau saya memfitnah mereka, acara mereka di Surabaya saya datang. Kenapa saya diundang mau datang? Karena saya pengen mengenalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah kepada mereka. Kalau kemudian hari ini antar kelompok Islam terus saling mencaci, gak akan mungkin terwujud kerukunan di bangsa ini. Betul? Sudah, jangan saling mencaci maki lagi. Pilpres wis rampung. Jokowi wis ketemu Prabowo, wis cipika-cipiki. Kok tim suksesnya cerewet? Jokowi ketemu Prabowo cipika-cipiki, muah muah, untung racipokan. Wis ngopi bareng, piye jok kabare api, wow, enak tak li. Ayo degane diumbe jok, oke. Pak Prabowo kondo karo Pak Jokowi, jok jok, selamat Anda terpilih jadi presiden lagi. silakan bekerja. Pak Jokowi ya wis kondo, terima kasih Mas Wowo. Mas Wowo jangan susah, Anda tidak kalah kok, cuman juara dua. Lah enak banget aku. Ini sudah selesai. Musuh kita hari ini tuh bukan umat Islam, tapi musuh kita hari ini adalah kemiskinan. Musuh kita hari ini adalah ketidakadilan. Wes, leh, konco-konco Banjar. Wes, rasa ribut hanya babakan kunut. Masalah Indonesia itu lebih besar daripada kunut. Kulo lah duwe tonggo mung ra kunutan, kulo kunutan wis rapopo, ra mungkin kulo padu. Tapi saya yakin di Purwodadi sudah tidak ada lagi orang berkelahi gara-gara kunut. Kenapa? Karena jarang yang sholat subuh. Wangi ya takoi. Ya melu guyu tenan. Seragamnya ya coklat. Eh bolu isi malah. Jadi saya sampaikan ya, nggak ada ceritanya Gus Miftah membenci siapapun. Coba Pak, lanjut dengan persani Instagram, Facebook, Twitter hari ini. Ya Allah, bulian kepada saya luar biasa. Tapi kulo yo belas orang loro hati. Soalnya apa? Orang tak woco. Untuk apa saya baca? Malah ngotor-ngotori pikiranku, ngotor-ngotori hatiku. Kamu coba lihat postingan saya tentang Banser itu dikomentari 12.000 orang. Mayoritas mereka membenci saya gara-gara saya membela Banser. Tapi begitu saya lihat yang like lebih dari 50.000. Aku gampang why. Kenapa jumlah komen, jumlah like itu lebih banyak daripada jumlah komen? Jawabannya sederhana. Seberapa banyak pun, seberapa banyak pun orang yang membuli kamu dengan komentar-komentarnya, di luar sana lebih banyak mereka yang mencintai kamu daripada yang membuli kamu. Gini apa badan? Nyatanya sing komentar ala sewu, sing like seketa ewu kok luweh oke sing seneng daripada sing nyangkem. Lah gue mau lo lah jumlah beto. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tapi tidak berani mengungkapkannya. Iya, seneng ning rawani nyangkem tak ada nih. Wangi ya tekoi. Jilbabnya abang biasa nih. Sing jilbabnya ireng insya Allah. Luweh parah. Jadi sekali lagi ya teman-temanku Banser, saya sangat mencintai kalian karena Allah. Tapi tolong. Apa tuh? Oh, Banser ireng kesoteng. Error mangkene iki, Jan. Selalu ala Nabi Muhammad. Ayo, selingi selamatan dhisik ayo. Setuju? Njaluk lagu anyar apa lagu lawas? Durung dadi. Lagu lawas, kasete wis ilang. Ayo lagu-lagu sing gaul. Kelompok Hadroh, lagu gaul iso apa ora? Kuwi alate apa wae kuwi? Ana sing gowo urgent ra? Ana, ana. Iso ora? Ora iso, desa kowe. Ayo selawatan. Lagu apa le? Kimjil kepolen. Ditinggal rabi. Mundur alon-alon. Apa korban janji? Wah kurang ajar toh, kartonya non ninggal janji. Apa rumah samu cangkemku ledek ye. Asu. Sa'i somu. Salam ala Nabi Muhammad. Aku gak bawa iso li pada ke cendol dawet iso. Mana? Cinta tak terpisahkan cak dikin iso. Teku iki aja godolanan, mergo teku sagede kentongan. Sing tak jalo ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan. Iya, yeah. pacaran tok apa mundur alon-alon ya iso iso ku ngaji alon-alon mergo sadar aku sopong santri sing nakal raiso apa aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sopong ahli maksiat sing kakean Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi lahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi lahi aku mundur alam mergo sadar aku sapa dikolei pas atiku dikolei pas atiku aku mundur alam mergo sadar aku sapa salatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallu ala nabi Muhammad wes duretke nyanyi kurban janji iya ayo kurban janji alati bil kulub wadawaiha lambune pateni kanca-kanca hadro diringi sing kepenak saya mau nyanyi kurban janji asyap kuwi lambune syuting pateni wae lek ra ketok ra apa-apa ben romantis kuwi lho lalah iso dikekrek lah sallu ala nabi Muhammad sana rahmanan dan sana dan ngitan ngisik ya ngitan disik iso lari kurban janji halo belum ngopas aku ngajeng ngajeng halo iso lah diangkat gue gue lampu tengah pateni bayi gue orang kurang kepadangan gue pateni pateni pateni drone disiapke drone oh drone temang sang ya salu ala Nabi Muhammad arah ke ngetan dise Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin timil kulub wa dawaiha nuril absari wa diaiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absari wa diaiha mengejar dunia lupa akhiratmu. Hoa Allahumma salli ala Muhammadin tibil wafiyatil adam wasibaiha wadurul absari wadiyaiha namo sebab kowe lupa ninggal sholat kamau kau sholat tanda syukur nikmat hari tau repera suwe ibarat kaya mampir ngombing dunia sementara akhirat selawase Allahumma salli Muhammadin bibil kulub wa tawariha wa fiyatil adam wa shibaiha wa nuril absari wa tibaiha salu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Banter tembone kecepetan bro, ora bayarane gaya. Ayo diangkat lagi. Salli wa salim da iman salli Allah wal ali ta ring kasih donyaku sing ise hana sawi asani saliwa salinda iman ala hubada walali wal azhadi iman rohada walali wal azhadi iman singkatan hadroi mantep sali iman Allah Allah salim iman wal ali wal biman wal ali wal biman qad wada. Ayo hadroh sekali salim wa salim da iman halamada Allah Allah salim wa salim da iman halamada mergo lambune wis mati pengajiannya rampung. Lanjut motori. Sarkem wae cah kaya. Ora apa-apa. Sing penting seperti pesannya Habib Syekh, jangan berlebih-lebihan. Sama dia wae. Sing ora ana urung nang ngene iki ora oleh ana. Menaro buka didik jos ngono kuwi ora oleh ana. Eh? Awo. Oh, kayak menit tinggal rabi ya. Hatiku rasane lara. Nyawang kanca atuh karo agama. Salate ya ditinggalno opo iki wis jaman cacah enom kelangan akhlak ayo rene kendang ngaji selawat ya Rabbi bil Mustafa berlama kosidara walaubillah nama mana ya wasiat wal habib wal habib wal habib kuja syafa'atu ayo hatiku rasane lara nyawang kowe rapi karo liya nangis kate Allahku ramo ajur rasaku kowe teka tinggal aku apa iki wis dalane bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu sing bandar ya Rabbi bil Mustafa balil maqasida wa fil lana mamago ya Rabbi al karami qul habibul ali ya shafa'atu qul hawlina akhwani cara Pak Kapolres tambahi Mas apa kowe lali karo iya karo nangis kayak so. Apa tak kayak gambar lagi oh kudung putih iya wahai adik berjilbab putih halah apa menang Mila dalu menika kula pengin gawe temane kerukunan. Indonesia wis 74 tahun merdeka, tetapi anak bangsanya belum mau rukun. Nggih napa mboten? Isin aku. Tukang syuting iki celutak kok matane kok. Mas Griyanto lho itu lho. Ayo ra sopan ngono kuwi ngene mlepet tilakan ning kono pentang keringan maksudnya. Endi wetan? Wetan di wetan. Oh, aku lho kurang ajar to. Oh, ala bedhese iki ning kono to. Tak pikir sing kae. Ala bocah kuwi aku ngerti lagune apa? Pancene koe pabu nera asu iki lho. Ngawur kae. Pancene kowe babu nuruti simbokmu jare yen ra ninja role dicinta apa kaya ngene rupane wong kere Allah sallu ala Nabi Muhammad Kanjeng Nabi dawuh la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabbu iki biasane iki sing cerewet cangkeme wong wedok ndan kok iki cangkeme wong lanang iki lho iki gegek ketok lanang cangkem wedok iki ketok iki lak wong wedok cerewet iki lumrah soalnya keturunane Siti Hawa mangkap cangkeme Hawa siji cangkeme Hawa nomor loro mic double stereo. Ah, cangkeme loro. Lah wong lanang kok cerewet ora pantes nih kaya guse iki lho anteng soale Nabi Adam. Cangkeme mingkem Adam. Kok jenengan cerewet, lah aku ora cerewet ra sida ngaji. Apa neng-nengan? Oke. Okay. Lak sing sepuh-sepuh iki lagune untuk kuwi le. Halo. Janjine hutange ra nganggo suwe-suwe. Nyilehe sorene wis. Apal gaweane utang kok. Biasar moto codot serapopo kok yo keblet nguyuh barang kok yo kan maklum rondo aku mungkin delok gadis karo rondo ora perlu delok surat nikah ndak ketok songko suara uyuwe wi beda tak ada apa kapolres apa Gus yo beda nan lah gadis yes rondo pioh kula iki ning Yogja iki dadi wakil ketua yayasan Armalah. Armalah niku janda kula duwe janda niku 1000 tak kandhani

Mbah Mun mencintai hari Selasa. Sampai cintanya beliau dengan hari Selasa, pondok pesantrennya beliau diliburkan hari Selasa. Padahal mayoritas pondok pesantren di Indonesia libur hari Jumat. Dan beliau diambil nyawanya oleh Allah hari Selasa. Coba. Beliau mengidolakan Siti Khadijah. Dan beliau dimakamkan di samping Siti Khadijah. Satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Buktinya apa? Beliau mencintai qasidah sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatas. Kowe meneng wae kok blok-blok. Sa'duna fid dunya. Oh, se. Urung ngapal Google ya lho. Oh, alah. Gurumu Mbah Google kok. Lah selawatan gurumu bebseh orang Mbah Google. Eh? Ora cah jomblo goblok jan. Anane, ras itu salat subuh. Kowe ngaji nemung tabayatu bu YouTube-an kok. Akhirnya gobloknya karena yakunu konangan. Akhirnya utake madayamu tuh modot pisan ta. Akhirnya kafaro yakfuru kampret-kampretan. Coba iman. Kenapa orang-orang seperti ini dekat dengan Allah? Lihat surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Wong iman wile seran duwe rasa wedi apapun. Pasrah tawakal karo Gusti Allah. Kowe ora duwe bojo, ngemiso karo Gusti Allah, aja ngemis karo calon bojomu. Kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Allah, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry. Setuju? Jodohmu itu sudah diatur oleh Allah, kok kamu belum dapat jodoh? Barangkali kamu yang sulit diatur. Ngono. Engko bengi mangkat ning masjid, hasbi rabbi jallallahu ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ya Allah, jika dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Bangkai. Iya. Ya Allah. Bila jilbab merah itu jodohku ya Allah, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila bukan jilbab merah yang menjadi jodohku ya Allah, mbok ne yo ora apa-apa ya. Lha tak kandhani, rabi niku syaraté namung kalih sinten? Iya jilbab abang iki. Kuwi tukang sutinge matane codot to. Alladzina amanu billah. Mila wong-wong sejedak karo Gusti Allah kira tau susah dan jenengan jedak karo Gusti Allah pangkat dan jabatan pun Gusti kula nderek jenengan. Kula dadi Wakapolres matur nuwun. Sesuk kula dadi napa nggih matur nuwun. Santai mawon. Kita itu kan kadang-kadang sering salah jalan, pengen mendapatkan jabatan apa lobinya dengan manusia. Salah. Hei wong lanang, ngono kuwi carane. Kowe ora dikeloni bojomu, mangkat ning masjid, curhat karo Allah. Napa Gus salat malah ngeloni kentongan. Ngopo kuwi? Mila kula niku Gusti buli macam-macam. Kula iki belas ra tolor ati. Sing emosi malah penderek-penderek kula jamaah-jamaah niku. Panjenengan dibuli wis ora apa-apa. Dibales ora usah. Anane wong ngrasani awake dhewe karena hidup kita lebih enak daripada dia. Betul. Anane wong susah ki ngrasani wong seneng, Nduk. Ora ana wong seneng ngrasani wong susah. Anane wong kere ngrasani wong sugih. Ora ana wong sugih ngrasani wong kere. Ana niki wong gagal ngrasani wong sukses. Ora ana wong sukses ngrasani wong gagal. Anane wong cilik ngrasani wong gedhe, ora ana wong gedhe ngrasani wong cilik. Anane bocah iki ngrasani Jokowi, ora mungkin Jokowi ngrasani cah iki. Ora mungkin. Ta takai duit ah, takai duit, tak kesangoni, di di, tak sangoni, tak sangoni, kesake aku. Sangoni bro, santai wae bro. Ya, sangoni, eh, takai berkah. Ya, ya. Halo, salaman barang. Terus kayak duit, jaluk tangan. Emangnya aku cowok apaan? Aku ini ngaji ning Surabaya ana bocah tak wene dhuwit 100.000 mulih wonge setruk. Ora ora ora. Ora ora bro, ora santai wae. Ora. Ora ora. Ya semoga-moga kowe panjang umur. Wong sak donya mati kowe urip dhewe. Carane kuwi mau ben imanmu tambah cedak, tambah kandel. Tak ijazahi li. Wocoran selawate kuwi hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ben kula dibuli, sing tak waca mung selawat. Wis ra apa-apa wis. Kula iki apa to ora dibuli? Ngaji ning kafe dibuli, lokalisasi dibuli, ngislamke dadi korbuser dibuli, belo banser dibuli. Apa-apa dibuli, wis ora apa-apa. Kowe iki suwe-suwe tak rabeke karo lonte sarkem lho kowe. Jadi waca bareng-bareng. Hasbi Rabbi doya-oya dep kolektor maca kayak gue bayar hasbi rabbi jalallah bayar ma fi qalbi ghairullah apa mana karo nangis bayar nur Muhammad macane ping pinten Gus nganti dep kolektore minggat tak kandhane nganti Bali dan ya hati-hati ya debt collector ini ngerampas motor ning dalan kuwi kena pasal betul Dan ya oleh hati-hati aku ki ngerti tukang darbukane ki ya ora duwe dhuwit ki buktine nabuh darbuka unine entek edite entek edite. Imane ning kene iki. Al iman hahuna. Ning kene iki le. Allah. Mila jaman kula rekoso mbiyen. Kula ki ndelok landan, urung tau utang wong dhuwit. Urung tau. Wis kula ora ndelok sing ngempet. Ora ndelok sego ya poso. Mila napa kula kok sege poso? Soale kula biasa rekoso. Jaman kuliah mbiyen patang dina patang bengi ramangan biasa. Wis ora apa-apa. Daripada utang aku isin. Oh menungso kok didik sambat utang utang utang utang nganti rupamu kaya kotak infak tak ada nih. Lah cara Kanjeng Nabi niku seneng ngomong susah meneng, lah awake dhewe seneng meneng susah ngomong. Pripun kabare Mas apik? Terus anak kula nembe teng rumah sakit sing takon sapa? Cangkem turah meneng wae ngempet wis ora apa-apa. Paling aku mbiyen mung diunek-unek iki bojoku ning jero kamar. Wis ora apa-apa. Wong jaman mbiyen aku mau limo kok. Apa kuwi madep mantep mangan melu marotua kok. Ngopo? Kan akhirnya M10, madep mantep mangan melu marotua marotua muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15, madep mantep mangan melu marotua marotua muring-muring menantu meneng mawon marotua mati menantu melu marisi. Ngopo? Marotua aku jawab 1M. Ngopo Pak? Matamu. Oke. ciri wong iman niku miturut surat Al-Anfal ayat loro niku napa wa ala rabbihim yatawakkalun, pasrah karo Allah ora karo bang. Indonesia niku ketoke merdeka secara fisik tapi tidak merdeka secara batin. Buktine apa? Lak jenengan duwe masalah keuangan, arep ngerabekke anak ra duwe duit, nyekolahke anak ra duwe duit, niku biasane sing dileng-eling napa? Siji sertifikat, loro BPKB. Sing dileng-eling piye carane sertifikate mlebu bank, BPKB ne mlebu penggadaian. Jare napa menyelesaikan masalah? Kulino gak ada kayak apal kabeh ora kandhane. Padahal utang niku lak menyelesaikan masalah, nambah masalah. Arep ngerabekke anak atas nama merajake anak. Diutangi wangi-wangi utang bang, mas utang. Nggih apa ngerabekke anak? Mbayare pripun? Engko sing nyumbang akeh. Kelase wong grobokan. Nyumbang 50.000 anak papa dijak kabeh. Merongos tuan rumahe. Mila ibu-ibu niku yang disungkemi karo anak wedok biasanya nangis ndan. Nangis iki ra mergo napa. Begitu sungkeman ibune ngendikan, "Walah nak, nak gara-gara ngerabekke kowe ibu tuno bangkrut. Tenda rung dibayar, catering utang, merongos." Nyuwun sewu. Nyuwun sewu, nikah niku murah, sing larang niku gengsi. Betul? Wong wedok kuwi rungokno. Kanjeng Nabi dawuh, wong wedok sing apik kuwi sing paling murah mas kawine. Heh, rungokno kupingmu. Iki ben wong lanang wani rabi. Wong wedok sing apik kuwi sing gelem diajak rekoso karo bojone. Tapi ingat, wong lanang sing apik kuwi ra bakal ngrekasake bojone. Diar kowe. Aduh domba matamu. Ra dadi wong purwa dadi iki jan. Nanti kandhane ngono. Ora apa-apa le, aku mbiyen yo rekoso kok anakku umur 2 tahun kuwi lho Rabi. Aku ra kuat nukoke susu anakku. Nganti miskin banget kok ngopo? Tapi kan kondang. Daripada awakmu miskin ra kondang we. Anak kula umur 2 tahun dan kuwi ra wani nukoke susu, ra iso nukoke susu anakku. Padahal kanca kula Kapolres, padahal kanca kula Kapolda, umpama ndan aku njaluk duit gitu susu diwenehi, kula ngempet. Kula niku wong sing paling iso ngempet. Ora kuat nukoke susu anakku, mergo aku duwe iman, aku isin njaluk karo menungso, pasrah karo Gusti Allah. Anakku nangis mergo ora iso nyusu, akhire ben-bengi aku rebutan susu karo anakku. Nganti mbokne bingung, tak weneke sapa iki susune. Akhirnya aku rapat karo anakku, piye karepmu? Anakku kondok, kulo isine jenengan wadai. Oke, aku. Bantina tak waca amarane Rabbian uksira qala la haula wala quwata illa billah. Bantina tak waca la haula wala quwata illa billah. Bentahajud hasbi Rabbi. Allah yang merampungkan semua urusan kita. Ingat, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ewadene kowe iki rekoso terus urung diangkat derajatmu karo Gusti Allah, barangkali mergo amalmu durung pantes, mila uripmu durung pantes. Rungokno. Kok tambahi nur-nur iki ngopo e? Mancing-mancing wae cangkemmu. Lati yang niku rung iso diarani beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu belum bisa dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Maka saya pengen menyerukan malam hari ini, kerukunan bangsa Indonesia, apapun partainya, apapun pilihannya, apapun ormasnya, apapun harokahnya, insya Allah Indonesia diberikan kemudahan oleh Allah untuk hidup rukun. Amin. Indonesia kuwi pak, umpama ra rukun kuwi sing dinteni karo para-para penjajah. Mereka itu menjajah Indonesia tidak dengan agresi militer. Coba dilihat negara-negara Timur Tengah dijajah dengan agresi militer, Irak, Suriah, Yaman, dibom. Mereka enggak berani ngebom Indonesia. Napa? Mergo wong Indonesia niku sudah terbukti 350 tahun dijajah, mereka menggunakan alat-alat perang hebat. Wong Indonesia nggo bambu runcing iso menang. Maka mereka hari ini tidak menjajah Indonesia dengan agresi militer. Soale Indonesia niku lak perang ragate larang. Nggo tank teko parkir. Kebelet nguyuh WC bayar 2000. Nembe tentarane arep istirahat, bakule liwat cang goreng cang godhok cangkemmu. Alah wis ra dadi. Larang. Maka cara menjajah mereka apa? Soal ideologi, soal kerukunan. Mila mbiyen NU Muhammadiyah gelut rampung, muncul meneh MTA, muncul meneh nopo? Iki Indonesia wis sapi nganggo Pancasila, muncul istilah NKRI bersyariah. Opo kuwi aku ngono. Apa Indonesia iki kurang syariat? Pengajian wong sakmene mbane Pak Polisi melu teko diijini ora dilarang. Nggih napa mboten? Ulama-ulama diajeni. Ala ulama ditembaki, ulama sing ndi? Kriminalisasi ulama nggo dhisik. Lah ana ulama berbuat jelek kemudian ditangkap itu bukan kriminalisasi ulama, tapi itu proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Nggih napa mboten? Habib gak dihormati sing kandha sapa? Wallah kula takdiman wa ikraman. Kula hormat kali Habib Lutfi. Kula hormat karo Habib Syekh. Mbok Habib Rizik sekalipun selaku duriannya Rasulullah saya hormat. Tapi soal isi ceramahnya belum tentu saya taat kepada beliau. Tapi soal hormatnya harus hormat. Loh, kula wani ngomong ngono soalnya kula ngerti kaidahe. Al hurmatu khairu minat to'ah. Awakmu ra kenal e senajan to ora setuju kalau Habib Rizik niku, kalau memang duriannya Rasulullah Habib Rizik niku, berarti awake dhewe kudu hormat walaupun tidak harus taat. Apa meneh sapa sing kandha saiki Habib-habib ra dihormati? Tak hormati kabeh. Sapa sing kandha kiye ra dihormati? Indonesia dimulyakke kok ngopo? Sing jenenge kriminalisasi ulama niku ngundang kiai pengajian mulih ra diamplopi. Kuwi kriminalisasi. Iso dilaporke teng Polres, itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Apa meneh ana Wakapolres teko ora nambahi sangu? Kuwi beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Assalamualaikum. Sanggup untuk rukun? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairu Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi ping 3 langsung lanjut mahalul qiyam. Shallu ala Nabi Muhammad. Enggak sami ngadeg. Aja mulih sak durunge donga. Hasbi Rabbi diwaca kaping 3 sareng-sareng lanjut mahalul qiyam. Hasbi Rabbi Jalallahu ma fi qalbi ghairu Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghayru Allah nur Muhammad Oh, يا الله

untuk berhati-hati keluar dari lapangan. Kendaraannya, putra putrinya yang ikut dipegang yang erat, jangan sampai terlepas karena kasihan.